Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan bahasan al-idhah wa tabyin fi anna fa'ila syirki jahlan laysa minal muslimin. Qala al-musannif hafizahullah, penulis mengatakan, وقد اعترض بعض الباحثين بأن هذه الآيات هي في الكفار الأصليين فلا يحتج بها في تكفير من كان أصله الإسلام. Sebagian orang-orang yang menulis dalam permasalahan ini telah menyanggah, telah melontarkan syubhat dengan menyatakan bahwa ayat-ayat ini, ayat-ayat yang telah diutarakan kemarin dalam kitab ini, ayat-ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang kafir asli, sehingga tidak layak dijadikan hujjah dalam mengkafirkan orang yang asalnya mengaku muslim. Ini termasuk syubhat yang dilontarkan oleh musuh dakwah tauhid zaman dulu, yang telah dibantah oleh para ulama dakwah Najdiyah, di mana mereka melontarkan ketika para ulama menjelaskan tentang kekafiran orang-orang yang menyekutukan Allah, tentang kemusyrikan mereka, terus para ulama menyebutkan dari ayat Al-Quran. Nah, orang-orang itu mengatakan untuk membela kaum musyrikin bahwa ayat-ayat yang digunakan dalil ini adalah berkaitan dengan orang kafir asli, maka tidak sah, tidak boleh digunakan untuk mengkafirkan orang yang mengaku muslim. Wal jawabu ala hadza min wujuhin. Jawaban terhadap sanggahan ini, terhadap syubhat ini, dari beberapa sisi. Al wajhul awwalu, sisi pertama, anna al-ibrata bi umumi lafzi la bi khususi sabi la bi khususi sababi kama huwa muqarrarun indal ulama al-alam. Bahwa yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab, sebagaimana yang telah baku di karangan para ulama. Ada kaidah bahwa al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi. Yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Karena kalau sebab itu menjadi pengkhusus, sebab nuzul atau sebab wurud itu menjadi pengkhusus dalil, dalam arti dalil tidak bisa digunakan kecuali kepada kaum yang mana ayat atau hadis turun atau dilontarkan Rasulullah berkaitan dengan orang tersebut, tentu ayat atau hadis itu tidak bisa dijadikan dalil selamanya. Dan ini adalah batil. Dimana para ulama, ya, sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang, selalu menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir asli, tentang kekafiran mereka, digunakan untuk mengkafirkan orang-orang yang mengaku muslim yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. Contohnya, para ulama ketika menjelaskan kekafiran para penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, mereka menggunakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Semua para ulama menyebutkan ayat ini, padahal ayat ini sebab nuzulnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Tidak ada seorang ulama salah pun yang mengatakan bahwa ayat ini khusus berkaitan dengan orang Yahudi. Tidak bisa digunakan untuk mengkafirkan orang yang mengaku muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah. Itu tidak pernah ada di antara para ulama. Itu sisi pertama. Al-wajh tsani, sisi kedua, annahu idza kana uzruhum lil musyrikin al-abidin lil qubur bi annahum yantasibuna lil islami fayanbaghi lahum kadzalika ay yahkumu bi islami man mata qabla al-bi'sati min kuffari quraish لأنهم كذلك يزعمون الانتساب لملة إبراهيم عليه السلام والنصارى واليهود كل منهم يزعم الانتساب لدين سماوي أنزله الله. Bila kana, jadi bila saja pengudzuran mereka terhadap orang-orang yang terhadap orang-orang musyrik yang menyembah kuburan itu, ya. Maksudnya ini berkaitan dengan para pengudzur itu, bila mereka mengudzur kaum musyrikin yang mengibadati kuburan dengan alasan mereka itu mengaku muslim, mereka itu intisab kepada Islam, maka sepantasnya mereka juga mengudzur atau menghukumi keislaman orang-orang yang mati sebelum diutusnya Rasulullah dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, dikarenakan mereka juga mengklaim mengaku sebagai pengikut milah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan milah Ibrahim adalah al-Islam. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengaku sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim. Sedangkan agama Nabi Ibrahim adalah Islam. Berarti mereka mengaku muslim juga. Jadi kalau orang sekarang mengudzur kaum musyrikin yang mengaku muslim dengan alasan mereka itu adalah mengaku muslim, ya, alasan pengudzurannya karena mereka mengaku muslim atau intisab kepada Islam, maka seharusnya juga orang tersebut komitmen. Mereka harus menghukumi keislaman orang-orang kafir Quraisy yang ada sebelum bi'isah, sebelum pengutusan Rasulullah SAW, karena mereka juga mengaku sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah Muslim, adalah Islam. Begitu juga mereka harus menghukumi keislaman orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, karena semua mereka itu mengklaim intisab kepada agama Samawi. Sedangkan agama Samawi apa? Islam. Jadi mereka intisab kepada agama Samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus dipahami bahwa Nabi Adam alaihissalam mereka di atas tauhid. Begitu juga keturunannya. Kemudian generasi-generasi berikutnya muncul kemusyrikan di tengah orang-orang yang mengaku muslim tersebut. Akhirnya mereka melakukan kemusyrikan sehingga mereka diponis sebagai orang-orang musyrik. Jadi kemusyrikan itu tori, ya, muncul di tengah orang-orang yang mengaku muslim. Nah, setelah generasi itu akhirnya mereka dihukumi sebagai orang apa, ketika mereka melakukan itu dihukumi generasi pertamanya mereka murtad. Nah, generasi berikutnya karena lahir dari orang-orang yang terlahir dari orang murtad, ya, terlahir setelah kedua orang tuanya murtad, maka dia orang kafir asli. Dia orang kafir asli. Jadi orang yang menguzur para pelaku syirik yang mengaku muslim dengan alasan mereka itu mengaku muslim, maka sepantasnya menguzur juga atau menghukumi keislaman orang kafir Quraisy yang meninggal sebelum bi'isah Rasulullah, karena mereka juga mengaku mengikuti milah Ibrahim, mengaku sebagai orang muslim. Begitu juga Nasara, agamanya adalah Islam juga sebelum mereka merubah dinnya. يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن رشيد ابن حمدان الطويلعي فك الله أسره. الشيخ عبد العزيز الطويلعي سمك الله من بباسكن يمع تاخن. فإن من المسائل التي كثر فيها الاختلاف والغلط مسألة العذر بالجهل في أصل الدين. Sesungguhnya di antara permasalahan yang banyak perselisihan dan kekeliruan di dalamnya adalah masalah penguzuran dengan sebab kejahilan dalam Asruddin dalam tauhid. وكثير ممن يرى عذر الجاهل الذي يرتكب الشرك الأكبر يجعل العلة في ذلك انتسابه إلى الإسلام ودعواه أنه من المسلمين. Banyak orang-orang yang mengudzur orang jahil yang melakukan syirik akbar, dia menjadikan alasan pengudzuran itu adalah pengakuan orang yang melakukan syirik itu sebagai orang Islam, karena intisab kepada Islam dan mengaku bahwa dia termasuk orang-orang dari kaum muslimin. Jadi banyak orang yang mengudzur pelaku syirik akbar yang apa melakukan orang-orang yang melakukan syirik akbar pada zaman sekarang yang dari kalangan yang mengaku muslim, para pengudzur ini mereka menjadikan alasan pengudzurannya kenapa orang yang melakukan syirik akbar itu mengaku sebagai orang muslim. فَإِذَا عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ وَدَعَاهُ وَذَبَحَ لَهُ وَنَشَأَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مَمَاتِهِ وَكَانَ يَقُولُ بِلِسَانِهِ إِنِّي مُسْلِمٌ عَدَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِ. Bila orang menyembah selain Allah, memohon kepadanya, menyembelih untuknya, dan dia tumbuh besar di atas pemahaman ini, di atas keyakinan ini, dari sejak dia lahir sampai mati, dan lisannya dia mengatakan saya muslim, maka para pengudzur itu menggolongkan orang semacam ini sebagai orang muslim. Wa idza abada ghairallahi wa da'ahu wa dzabaha lahu wa kana yaqulu bi lisanihi inni 'ala ad-dini alladhi amarani lahu bihi lam ya'zurhu. Dan bila orang menyembah selain Allah, memohon kepadanya, menyembelih untuknya, dan lisannya mengatakan, sesungguhnya saya di atas din, di atas agama yang mana Allah memerintahkan saya untuk menganutnya, maka para pengudzur tersebut tidak menguzurnya. Wahaza minat tanakudi walasyakka. Ini termasuk kontradisi tanpa diragukan lagi. Jadi maksudnya, para pengudzur itu kalau orang yang melakukan kemusyrikan terus lisannya mengatakan saya muslim, maka dia diuzur. Tapi kalau melakukan kemusyrikan dan lisannya mengatakan saya di atas ajaran agama yang Allah perintahkan saya untuk menganutnya, maka dia tidak menguzurnya. Ini kontradiksi. وَإِذَا أُورِدَ عَلَيْهِ تَسْوِيَةٌ وَإِذَا أُورِدَ عَلَيْهِ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ عُبَّادِ الْقُبُورِ وَعُبَّادِ الْأَوْثَانِ وَعَدَمِ عُذْرِ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِالْجَهْلِ جَعَلَ الْفَرْقَ الْإِنْتِسَابَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبِسَبَبِ هَذَا الْإِنْتِسَابِ يَحْكُمُ بِكُفْرِ عَبِدِ الْوَثَنِ وَبِإِسْلَامِ عَبِدِ الْقَبْرِ. Dan bila diutarakan kepada dia, ya, penyamaan antara ubadul kubur, para penyembah kuburan, ya, dengan para penyembah berhala, dan tidak ada pengudzuran seorang pun dari kalangan mereka dengan sebab kebodohan, maksudnya bila kita menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada perbedaan antara ubadul kubur, penyembah kuburan, dengan penyembah berhala. Semuanya tidak diuzur karena sebab kebodohan. Maka orang yang menguzur itu menjadikan perbedaannya apa? Al-intisab ilal Islam. Menjadikan perbedaan di antara keduanya adalah pengakuan sebagai orang Islam. Dia mengatakan, kalau ubadul kubur diuzur, ubadul kusur, zaman sekarang ubadul kusur, ubad tustur, diuzur karena mengaku muslim. Tapi kalau penyembah berhala dulu orang-orang Quraisy, mereka tidak diuzur karena dia tidak mengaku muslim. Jadi dia menjadikan pemilahan di antara keduanya itu adalah pengakuan muslim. Padahal perbuatannya sama, tindakannya sama, tapi dia menjadikan hukumnya berbeda karena pengakuannya. Ini mengatakan saya muslim, ini tidak mengatakan saya muslim. Dan dengan sebab pengakuan ini, dia menghukumi kekafiran penyembah berhala dan menghukumi keislaman penyembah kuburan. Jadi dia menjadikan alasan penghukuman keesama itu adalah pengakuan. Seolah-olah perbuatan syirik yang dilakukan orang penyembah kuburan itu tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap keesaman orang tersebut. Jadi dia berpegang kepada pengakuan, bukan kepada sebab. Jadi dengan sikapnya ini dia menghukumi penyembah berhala dari kalangan kafir Quraisy itu kafir, tapi kalau penyembah kuburan dari kalangan yang mengaku muslim zaman sekarang tidak dikafirkan. Padahal perbuatannya sama. Berarti menurut dia bahwa perbuatan syirik yang dilakukan oleh para penyembah kuburan itu tidak memiliki pengaruh sedikit pun terhadap apa pengguguran keislaman dia. Dan cukuplah orang mengaku muslim, dia akan dihukumi sebagai orang muslim sampai kapanpun, walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menggugurkan keislaman. Itu menurut orang yang menguzur. Karena dia menjadikan alasan pengudurannya karena tadi pengakuan sebagai orang muslim. Wal intisabu ilal islami in urida bihil intisabu ilal islami wahdahu duna sa'iri syara'i'i fahuwa hukmun la dalil alaihi. Ya, pengakuan Islam, ya, intisab kepada Islam, menyandarkan diri kepada agama Islam, bila dimaksudkan dengannya ya, adalah intisab kepada nama Islam saja tanpa kepada syariatnya, maka ini adalah penghukuman tanpa dalil. Jadi orang kalau dia mengatakan bahwa pengakuan Muslim yang dengannya orang dihukumi Muslim adalah sekedar pengakuan saja cukup, kalau walaupun tidak melakukan syariatnya, maka ini adalah penghukuman tanpa berdasarkan dalil. Wa in urida bihil intisabu ila dinillahi azza wa jalla sawa'un kana lintisabu ila al-islami alladhi bu'isa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aw ila al-yahudiyyati aw an-nasraniyyati aw ghairiha min al-adyan allati bu'isa biha ar-rusul lazima sahiba hadhihi al-maqalati an yahkuma bi islami juhhal al-yahudi wan nasara وغيرهم لأنهم منتسبون إلى دين الله الذي أمرهم باتباعه ووقعوا في نواقض له عن جهل. Jadi dan kalau dimaksudkan dengan pengakuan Islam itu adalah pengakuan penganutan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Jadi mengaku menganut agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, pengakuan kepada agama Islam yang mana Muhammad SAW diutus dengannya, atau kepada agama Yahudi atau Nasrani atau agama yang lain yang mana para Rasul diutus dengannya. Jadi kalau dia maksudkan yang dimaksudkan mengaku Islam itu adalah mengaku menganut agama Allah yang diturunkan kepada para Rasul, maka pemilik pendapat ini, pernyataan ini harus menghukumi keislaman orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang bodoh. Jadi, kalau dia maksudkan bahwa intisab kepada Islam itu, pengakuan Islam itu adalah pengakuan menganut agama Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada para Rasul, baik itu agama yang diturunkan kepada Muhammad SAW atau kepada Yahudiyah, Nasrani atau agama yang lain yang agama yang dibawa para Rasul, maka orang tersebut harus menghukumi keislaman orang-orang Yahudi yang bodoh, orang-orang Nasrani yang bodoh, dan orang-orang agama yang dahulunya agama para Rasul yang kemudian mereka melakukan pembatal, ya pembatalnya mereka juga harus dihukumi sebagai orang Islam. Karena apa? Semuanya mengaku intisab kepada agama Allah yang mana mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Dan mereka terjatuh ke dalam pembatalnya karena kebodohan. Jadi sama, orang yang mengaku mengikuti agama Muhammad SAW, dia mengaku mengikuti agama Allah. Orang yang mengaku sebagai orang Yahudi, Nasrani, dia juga mengaku sebagai mengikuti agama yang diturunkan Allah. Kalau ini yang mengaku Muslim, mengaku umat Muhammad SAW melakukan pembatal keislaman, yang tadi yang Yahudi Nasrani juga melakukan pembatal keislaman. Ya, kenapa? Kalau yang ini dihukumi Muslim, yang mengaku Muslim, yang mengaku pengikut Muhammad SAW. Tapi kalau yang mengikuti agama yang lain, yang agama Samawi yang lain, tidak dihukumi sebagai orang Islam. وَمَنْ أَذَرَ هَؤُلَاءِ كَفَرَ وَخَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ. Dan barang siapa mengudzur mereka, maksud mengudzur orang-orang Yahudi, Nasrani yang jahil, maka dia kafir dan keluar dari Islam. وَكَذَّبَ الصَّحِيحَ الصَّرِيحَ مِنَ الْأَدِلَّةِ. Dan dia telah mendustakan dalil-dalil yang sahih lagi, sorry. Bal yalzamuhu an yahkuma bi islami musyriki Quraisyin qabla bi'sati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia juga ya harus menghukumi keislaman orang-orang musyrik Quraisy sebelum pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ala dini Ibrahim fi ma yaz'umuna wa yadhunnun. Karena menurut anggapan dan dugaan mereka, mereka itu berada di atas milah Ibrahim, di atas agama Ibrahim. Wa kana indahum ba'du sya'iri minhu wal ahkami kal haji wal khitani wa ta'zimil masya'ir. Dan pada orang-orang kafir Quraisy itu terdapat sisa-sisa apa? Syiar-syiar agama Nabi Ibrahim dan hukum-hukumnya seperti haji, khitan, pengagungan al-masyair, pengagungan Arafah, Mina, Muzdalifah, pengagungan Ka'bah, tanah haram, bulan haram. Itu sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Wa yuqirruna billahi rabban la syarika lahu fil khalqi wal rizqi wal ihya wal imatati. Dan mereka mengakui Allah sebagai Rabb yang tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, pemberian rizki, menghidupkan dan mematikan. Walakinnahum yushrikuna ma'allahi ghairahu lituqarribahum ilallahi mu'taqidina anna allaha azina lahu bin niyabati anhu wal wasatati bainahu wa baina khalqihi ta'ala allahu amma yaz'umun. Akan tetapi mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, ya, dengan yang lain, supaya yang mereka ibadat itu mendekatkan mereka kepada Allah. Seraya mereka meyakini bahwa Allah mengizinkan, ya tadi yang diibadati mereka itu sebagai apa, niabah, wakil, perantara antara dia dengan antara si apa, antara Allah dengan makhluknya. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu mereka ketika mengibadati selain Allah, mereka meyakini bahwa yang mereka ibadati itu sebagai apa? Sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah, yang mana dengan mengibadati mereka, nanti yang diibadati akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sebagaimana surat Az-Zumar, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Maha suci Allah dari apa yang mereka klaim. Wa ubadul kubur misluhum fi kulli hadza. Sedangkan ubadul kubur sama dengan orang-orang kafir Quraisy dalam semua ini. Ubadul kubur mereka mengaku sebagai pengikut agama Samawi. Terus mereka menjadikan yang dikubur itu sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Ubadul kubur juga meyakini Allah adalah Rabb yang tidak ada sekutu dalam penciptaan, pemberian rezeki, menghidupkan dan mematikan. Akan tapi ubadul kubur tadi, mereka menjadikan yang dikubur sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Ini sama seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dari semua sisinya. Illa anna ubadul kubur yantasibuna ila khatamin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam badalan tisabil jahiliyyina ila Ibrahim. Akan tetapi ubadul kubur itu intisabnya kepada penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang kafir Quraisy mereka intisabnya kepada Ibrahim alaihissalam. Apa bedanya? Ini intisab kepada nabi, ini intisab kepada nabi. Nabi semuanya muslim. Terus jadi ubadul kubur intisab kepada Muhammad SAW. orang kafir Quraisy intisab kepada Ibrahim alaihissalam. Obadul kubur mereka melakukan syiar-syiar ajaran Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy juga mereka melakukan sebagian syiar-syiar yang ada tersisa pada mereka dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Obadul kubur mereka menjadikan yang dikubur sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Para penyembah berhala ikan kafir Quraisy juga sama seperti itu. Orang Ubarul Kubur meyakini Allah adalah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Dan orang-orang kafir Quraisy juga meyakini seperti itu. Jadi apa bedanya? Summahum wa iyyahum sawa'un fi kulli syai. Kemudian mereka, Ubarul Kubur dan para penyembah berhala ikan kafir Quraisy sama dalam segala hal. Wala yanfa'u ubadal kuburi ittiba'uhum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam awil tizamuhum ba'da syara'i dinihi. Kama la yanfa'u kuffar Quraisyin ittiba'uhum Ibrahima awil tizamuhum ba'da syara'i dinihi. Jadi sini, tidak manfaat bagi ubadul kubur ittiba' mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau komitmen mereka dengan sebagian syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ubal kubur tidak manfaat bagi mereka apa? Klaim intiba kepada Muhammad SAW. Atau sikap mereka melaksanakan sebagian syariat ajaran Islam ini. Sebagaimana tidak bermanfaat bagi kafir Quraisy klaim mereka mengikuti milah Ibrahim. Atau mengikuti Ibrahim. Atau komitmen mereka dengan sebagian syariat-syariat Nabi Ibrahim. Jadi sama. Tidak ada perbedaannya. Jadi kalau orang membedakan antara keduanya adalah membedakan sesuatu yang sama. Fal intisabu ilal Islam yuqabiluhul intisab ila millati Ibrahim. Kita bandingkan ubadul kubur. Ibadul kubur intisab kepada Islam yang dibawa Muhammad SAW. Dibandingkan, ya di sisi lain orang kafir Quraisy intisab kepada millah Ibrahim. Sama. Wa ba'du syara'i illati yata'abbaduna biha tuqabiluha syara'i'u. Sebagian syariat yang dilakukan oleh ubadul kubur juga di sisi lain orang kafir Quraisy juga melakukan syariat-syariat sisa nabi sisa peninggalan yang ada dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal kasratu wal qillatu la tu'assiru fi subutil imani wal kufri. Banyak dan sedikitnya syariat itu tidak berpengaruh dalam keberadaan iman dan kufur. Wal iqraru birububiyyati lillah yuqabiluhu iqraru haul iqraru ulaika birububiyyah. Pengakuan rububiyah yang dilakukan oleh ubadul kubur ini juga di sisi lain ya bandingannya adalah pengakuan orang kafir Quraisy terhadap rububiyah Allah. Jadi orang ubadul kubur intisab mengaku mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy mengikuti milah Ibrahim. Ubadul kubur menjalankan sebagian syariat Islam. Orang kafir Quraisy juga menjalankan sebagian syariat Nabi Ibrahim. Kalau masalah sedikit dan banyak syariat itu tidak ada pengaruh dalam apa penghukuman keimanan atau kekafiran. Terus pengakuan rububiyah yang diyakini oleh ubadul kubur juga sama dengan pengakuan rububiyah yang diyakini oleh orang kafir Quraisy. Jadi sama. Wa kullun minal fariqaini kafirun billahi kharijun minal millati marikun minaddin. Dan masing-masing dari kedua kelompok ini itu ubadul kubur dan ubadul awsan, ya maksudnya orang-orang musyrik yang mengaku umat Muhammad SAW, baik musyrik syirik kuburan atau syirik aturan, dengan orang-orang musyrik yang mengaku millah Ibrahim alaihissalam, keduanya adalah kedua kelompok ini sama kafir kepada Allah, keluar dari milah dan dari din ini. Wa in kana intasaba ila dinin sahihin wartadda anhu min awwali nash'atihi kama huwa halu katsirin minal quburiyyati wa minal jahiliyyin. Walaupun mereka sebelumnya pernah intisab kepada agama yang sahih, agama yang benar. Orang kafir Quraisy dahulunya orang Quraisy itu intisab kepada agama yang benar, kemudian muncul Ammar ibn Luhai al-Khuzai yang merubah agama Nabi Ibrahim. Muncul kemurtadan dari milah Ibrahim. Murtad, ya. Dari sejak tumbuhnya, sebagaimana keadaan banyak kuburiyun dan jahiliyah. Jadi orang-orang dahulu, orang-orang asalnya kemusyrikan muncul di tengah orang-orang yang menganut agama tauhid. Jadi yang merubah agama Nabi Ibrahim kan Ammar ibn Luhai al-Khuzai. Berarti sebelumnya adalah orang-orang di atas tauhid, terus dia yang merubahnya. Begitu juga orang-orang yang di atas ajaran Muhammad SAW, di atas tauhid, kemudian muncullah orang-orang yang mengajak kepada ibadah kuburan. Sehingga murtad generasi ini, dan tumbuhlah di tengah mereka, kemudian orang-orang yang tumbuh di atas kekafiran. Sebagaimana realita banyak orang-orang kuburiyun dan orang-orang Arab jahiliyah. Wa ba'da an sabaqa dzalika islamul fitrati kama huwa halu ba'dil quburiyyin wa awaili man irtadda min al-jahiliyyin. Dan setelah hal itu didahului dengan keislaman fitrah sebagaimana ia adalah keadaan sebagian kuburiyun dan generasi pertama yang murtad dari kalangan jahiliyin. Jadi generasi yang pertama murtad, jadi ketika dari agama yang sahih, kemudian dia murtad, maka melakukan kekafiran, dia murtad. Nah, kemudian orang yang tumbuh di atas kemurtadan dan sejak lahir, itu tidak disebut orang murtad, tapi disebut orang kafir asli. Makanya ulama menjelaskan orang murtad, kalau punya anak, kalau orang tua keduanya murtad, kalau punya anak, kalau anaknya terlahir sebelum mereka murtad, maka agar anak tersebut adalah muslim. Tapi kalau anak terlahir setelah kedua orang tuanya murtad, maka anak tersebut adalah kafir asli. Bal hatta za'mul quburiyina anna ma yaf'alunahu min amrillahi wa rasulihi yuqabiluhu qawlul musyrikina fil jahiliyyati kama hakallahu azza wa jalla anhum wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Bahkan termasuk klaim orang-orang kuburiyun bahwa apa yang mereka lakukan itu termasuk apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu sebanding dengan ucapan kaum musyrikin jahiliyah yang seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan tentang mereka itu dalam surat Al-Arab. Dan bila mereka melakukan perbuatan fahisyah, maksud fahisyah di sini adalah tawab dengan telanjang, maka mereka mengatakan kami mendapatkan nenek moyang kami di atas ajaran ini dan Allah memerintahkan hal ini. Jadi orang-orang kuburiyun mereka mengklaim bahwa yang mereka lakukan adalah perintah dari Allah. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka mengklaim bahwa perbuatan-perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan itu juga atas dasar perintah dari Allah. Jadi klaimnya sama. Wa hadza hujjatu ghalibil musyrikin min ubadil qubur yaum. Ini adalah hujjah mayoritas kaum musyrikin dari kalangan ubadil kubur pada hari ini. Bal qad laqitu min kibari masyayikhi ahli syirkil mu'ammarin man yahtajju bi hujjatil kuffaril awwalina bi ainiha. Bahkan saya telah bertemu dengan salah seorang dari kalangan syekh-syekh ahli syirik yang diberikan umur panjang yang berhujjah dengan hujjah orang-orang kafir terdahulu. Wa yaqulu, dan dia berkata, laisa laka an tunkira ma 'alaihin nas. Kamu tidak berhak mengingkari apa yang dilakukan oleh manusia. Li'annahum akhazuhu an abaihim wa aba'uhum la syakka annahum akhazuhu an abaihim wa akhazahu al-khalafu an as-salaf thumma huwa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu, ini kata si Syekh Ubadul Kubur ini, dia mengatakan kamu tidak berhak mengingkari apa yang dilakukan oleh manusia. Karena mereka itu, pasti manusia, mereka mengambil ajaran ini dari bapak-bapak mereka. Bapak-bapak mereka tidak ragu lagi mengambilnya dari bapak-bapak mereka lagi. kholat ya, dan kholat mengambil dari salat, kemudian sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyandarkan perbuatan ini, perbuatan syirik ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahada ainu ma fil ayati min ihtijajil musyrikin nabi amraini. Ini adalah persis seperti apa yang dalam ayat berupa orang-orang musyrik itu berhujjah dengan dua hal. Pertama, annahum wajadu alaihi aba'akum. Ya, pertama, mereka mendapatkan nenek moyang mereka di atas ajaran ini. Dan kedua, wa annallaha amarahum bihi. Dan wa Allah memerintahkan mereka untuk melakukannya. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsir al-ayah. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam menafsirkan ayat Al-A'raf ini, beliau mengatakan wa ya'taqiduna anna fi'la aba'ihim mustanadun ila amrin min Allah wa syar'in. Orang-orang kafir itu, kafir Quraisy itu, mereka meyakini bahwa perbuatan bapak-bapak mereka itu bersandar kepada perintah dan syariat dari Allah. Jadi seperti realita ubarul kubur yang mereka menyandarkan perbuatan syirik mereka kepada ajaran ini. Begitu juga ubarul dustur, mereka menyandarkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa in kana warada fi siyaqil fahishati allati fusirat bi annaha tawafuhum bil baiti uratan illa annahu yadullu ala wajhi istidlalihim bi fi'li abaihim wa huwa dhannuhum anna fi'la abaihim an syari'atin min Allah. Ini meskipun ayat ini ya datang dalam dalam konteks fahisyah, ya konteks fahisyah yang ditafsirkan bahwa yaitu tawaf mereka di sekitar Baitullah dalam keadaan telanjang, akan tapi ini menunjukkan terhadap sisi istidlal mereka, sisi istidlal orang-orang musyrik itu dengan perbuatan bapak-bapak mereka. Yaitu apa? Dugaan mereka bahwa perbuatan bapak-bapak mereka itu berasal, bersandarkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa dulu, insyaallah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.